Kapan ku bisa melihat senyuman yang seperti dulu? Dimana kan ku dapati keriangan dan tanda tawamu? Begitu suram hatimu, jiwamu pun meledak-ledak. Kau tak seperti biasa, terlalu lama memendam rahasia. Kembali.